السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله, pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah wasiat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada ahlul kitab, umat-umat sebelum kita. Begitu pula wasiat ini, yakni wasiat dengan ketakwaan, adalah wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan, telah kami perintahkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian pula, yakni umat Muhammad alaihi salatu wassalam, kaum muslimin secara umum, an ittaqullah, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah ma'asyarul muslimin ibadallah, kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal, yang mana hal ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Fawaid. Beliau berkata alaihi rahmatullah, "Fakulluma ittaqal 'abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra fahuwa fi mazid hidayatin ma dama fi mazidin min at-taqwa." Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan, "Fakulluma ittaqal 'abdu rabbahu," semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, irtaqa ila hidayatin ukhra, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan hidayah-hidayahnya, petunjuk-petunjuknya, kemudahan-kemudahannya bagi hamba tersebut untuk dia melakukan amalan-amalan saleh. Fahuwa fi mazidi al-hidayah, maka hamba tersebut akan mendapatkan sekian banyak petunjuk, sekian banyak hidayah, sekian banyak bimbingan, sekian banyak kemudahan-kemudahan dalam beramal saleh. Madama fi mazidin minat taqwa, ketika dia terus menambah, terus memupuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara tanda-tanda kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah terjadinya perkara-perkara yang telah disabdakan oleh beliau sejak sekian ribu tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengeluarkan dari lisannya berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semata-mata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah wahyu-wahyu dari Allah azza wa jall. Di antara sabda beliau alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keadaan akhir zaman yang sekian ribu tahun yang lalu beliau telah mengkhabarkan dan terjadi di tengah-tengah kita saat ini, di dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Imam Tirmidzi alaihima rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian yang nanti hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak, dia akan menyaksikan perpecahan-perpecahan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu juga pada hadisul iftiraq yang datang indal Imam Abi Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iftaraqat al-yahud ala 71 firqah, sungguh kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqah, dan telah terpecah pula kaum Nasara menjadi 72 golongan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khabar yang akan terjadi nanti di akhir zaman, wasataftariqu ummati, dan umatku nanti akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnari illa wahidah, seluruh dari kelompok-kelompok tersebut akan masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kita tidak dituntut oleh Allah azza wa jal, tidak dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi dari permasalahan yang pelik ini, dari sekian banyak perpecahan, perselisihan yang akan kita dapati dan tengah kita hadapi di masa sekarang, di zaman fitnah. Kita tidak dituntut untuk berijtihad, kita tidak dituntut untuk berpikir secara keras bagaimana solusi agar kita selamat dari perpecahan-perpecahan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan atammul bayan, dengan penjelasan yang sempurna, apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapati perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis al-Irbad ketika menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, di antara kalian yang nanti hidup di akhir zaman akan mendapati perselisihan perpecahan yang banyak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Solusinya adalah, alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh, bertamassuk dengan sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib pula atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para sahabatku dari kalangan para khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, addu 'alaihi bin nawajidh, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, yang menunjukkan kita harus benar-benar kokoh agar bisa menghadapi perselisihan yang ada di tengah kaum muslimin, perpecahan yang ada di tengah kaum muslimin, dengan cara dan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada hadis al-iftiraq, hadis perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditanya oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu hai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini, mereka yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan kelompok yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah al-jamaah. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, dari dua hadis di atas kita telah mendapatkan sebuah solusi, sebuah jalan keluar dari problem yang kita hadapi di masa sekarang. Perpecahan di mana-mana seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disifati di dalam ayat yang mulia, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing dari kelompok tersebut berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Kita ingin mencari jalur keselamatan, kita ingin mencari jalur menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah agar kita bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Begitu pula kita bertamassuk, berpegang teguh dengan al-jamaah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, jalur yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalur yang telah ditelusuri dan diikuti langkahnya oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum, adalah sebuah jalan, adalah sebuah jalur yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus yang bisa menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh, kata Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, jalur yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ikuti, itu akan mengantarkan kalian menuju al-jannah. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan kalian mengikuti jalur-jalur yang lain, jalan-jalan menyimpang kesesatan yang lainnya, karena itu akan membuat kalian jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan para sahabat beliau dalam pada suatu hari, dan beliau menggambarkan sebuah garis lurus di hadapan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum, seraya beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan lurus yang merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan lurus yang merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menggambar garis-garis miring di kanan dan kirinya, wa hadhihi subul, dan inilah jalan-jalan yang menyimpang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. As-subul, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ala kulli sabilin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syaitanu yad'u ilaih, setiap jalan-jalan yang menyimpang tadi di kanan dan kiri akan ada syaitan yang berdiri di masing-masing jalan tersebut untuk menyeru dan mengajak muslimin masuk ke dalam jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan tadi. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau adalah ketaatan yang mutlak, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqat, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi lafaz atiu yang artinya ketaatan yang mutlak bagi kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pula, barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sunnah-sunnah beliau, menganggap baik ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, maka sungguh mereka telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketaatan kita, realisasi kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan jalur keselamatan, mengantarkan kepada jalur hidayah, jalur petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya yang mulia, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian wahai kaum muslimin taat kepada nabi kalian, taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin ibadallah, kita tidak diperkenankan sama sekali untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, begitu pula bermaksiat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bermaksiat di sini adalah menyelisihi jalan yang beliau telusuri alaihi salatu wassalam, melakukan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa man ya'sillah wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia akan mendapati kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mentahdzir, memperingatkan umat ini agar tidak bermain-main dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus taat dengan ketaatan yang mutlak. Barang siapa yang menyelisihi akan mendapatkan konsekuensinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa man yushaqiqir rasul," barang siapa yang berani menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjalani jalan yang lurus, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, sementara beberapa umat Islam, beberapa kaum muslimin ingin melenceng dari jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin melaksanakan sunnah beliau, tidak ingin mempraktekkan, merealisasikan ajaran-ajaran beliau. Wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal ilmu, petunjuk, penjelasan telah ada dan datang kepada dirinya, tapi tetap dia mencari jalan lain selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah azza wa jalla? Wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dia ke arah mana yang dia ingin. Artinya dia akan masuk ke dalam kesesatan, dia akan masuk ke dalam as-subul, jalan-jalan yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh beliau. Di atasnya terdapat syaitan yang akan menggiring dia menuju an-nar wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati, hati-hati dari mereka yang menyelisihi ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap remeh, apalagi sampai mencaci maki, menghardik, menginjak-injak ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Mereka akan ditimpakan fitnah baik di dunia maupun di akhirah. Begitu pula mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di neraka Allah wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين عباد الله, tidak cukup kita mengikuti jalur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalur tersebut yang akan mendatangkan kemaslahatan, hidayah, bimbingan, petunjuk. Ketika itu akan menggiring kita menuju syurga Allah dengan izinnya Subhanahu wa taala. Ada tambahan yang lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita mengikuti jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan para salaf, di atas bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat beliaulah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang telah melihat langsung bagaimana wahyu turun di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka lah para sahabat yang telah mendapatkan sekian banyak rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan di dalam firman-Nya, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." As-sabiquna al-awwalun, kata Allah azza wa jalla, mereka orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Kalangan muhajirin yakni mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Al-ansar adalah mereka yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum, dan mereka-mereka yang mengikuti langkah para muhajirin dan ansar, mengikuti langkah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum waridahum ajma'in, walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridu'an, mereka akan mendapatkan keridhaan, kerelaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat bil khusus, mereka adalah orang-orang yang telah ridha kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimina ibadallah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak rekomendasi beliau kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat al-Imam Ahmad yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa arda, mengingatkan kepada muslimin, mengingatkan kepada umat Islam secara umum, Allah Allah fi ashabi, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu gharadan ba'di. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu gharadan ba'di. Janganlah kalian menjalankan misi-misi makar-makar musuh Islam, yaitu dengan cara mencela, dengan cara menjatuhkan kredibilitas, menjatuhkan harga diri, harga diri sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'di, sepeninggal aku. Begitu pula Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum, kalau salah seorang dari kalian berinfak, mithla Uhudin dhahaban, sebesar gunung Uhud yang isinya semuanya emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sampai, tidak akan bisa menandingi satu mud saja, bahkan setengah mud dari infak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mulia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, orang-orang yang paling mulia, generasi yang paling baik adalah di zamanku, yakni beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, kemudian generasi setelahnya yaitu kalangan tabi'in, dan generasi yang setelahnya lagi yaitu atba' tabi'in. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, untuk kita tidak boleh sama sekali mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berani mencela sahabat Nabi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang berani mencela sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka mereka akan mendapatkan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan la'nat dari malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang paling mulia, dan mereka pun akan mendapatkan la'nat dari seluruh manusia karena telah mencela generasi terbaik, telah mencela orang-orang yang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ketika sebuah solusi, sebuah jalan keluar yang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan di awal khutbah tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah tersebut, ajaran-ajaran tersebut, telusurilah jalan siratal mustaqim menuju Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, artinya di sana banyak sekali pihak-pihak, banyak sekali orang-orang yang tidak senang apabila kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti ajaran-ajaran para sahabah radhiyallahu anhum ardhahum, sehingga kita dituntut untuk sabar dan teguh di atas berpegang teguh dengan sunnah beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan betapa beratnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bisunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-sahihah, faka'annahu kaqabidin 'alal jamrah, seakan-akan dia menggenggam bara api yang sangat panas, mau tidak mau harus dia pegang, mau tidak mau harus dia tahan panasnya bara api tersebut, karena jika dia lepas akan membakar dirinya, akan membakar seluruh dirinya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, yang itu merupakan sebuah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya alaihi salatu wassalam, ketika kita tidak sabar memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang ajaran beliau alaihi salatu wassalam, kita diancam dengan neraka Allah wal iyadzu billah. Bara api yang harus kita pegang dengan sabar, dengan penuh keteguhan, adalah pengorbanan untuk kita. Karena pengorbanan yang kita lakukan tidak akan bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bernilai sebagai sebuah amalan saleh yang akan bisa memudahkan langkah kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.